Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَسَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Hadirin muslimin muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah dengan takdir Allah semata, pada siang hari ini kita dikumpulkan kembali di dalam majlis dalam rangka bersama-sama tafaqquh fiddin, memahami agama ini. Karena tafaqquh fiddin merupakan nikmat yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang dikehendaki. Man yuridillah bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan, niscaya Allah jadikan orang tersebut menjadi orang yang faqih terhadap urusan agamanya. Sehingga memahami butuh adanya usaha. Memahami suatu urusan ilmu butuh usaha. Di samping doa, maka di antara usaha tersebut ialah duduk di majlis ilmu. Dan ini sebab yang paling besar yang membawa barokah bagi para thullabul ilm. Dan ini sebab yang sangat besar bagi para thullabul ilm. Walaupun dengan membaca, mendengar di rumah ilmu itu bisa membawa barokah, namun yang sangat besar pengaruhnya ialah duduk di majlis ilmu. Sebagaimana malaikat Jibril datang ke majlis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, duduk untuk bertanya tentang ilmu, bertanya tentang urusan ad-din. Maka tak kala Jibril datang, hadir, mendekat kepada beliau Sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang ilmu. Setelah selesai, beliau pun memanggil Umar. Ya Umar, atadri mani sa'il? Allah wa rasuluhu a'lam. Qala hadha Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Yang datang ini adalah malaikat Jibril yang dia mengajarkan. Walaupun dia bertanya, Nabi yang menjawab. Nabi mengatakan yu'allimukum amra dinikum, mengajarkan perkara-perkara urusan agama kalian. Maka usi wa nafsi wa iyakum, hadir di majlis ilmu itu perkara yang sangat penting, yang banyak membawa barokah, kebaikan. maka Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin, mereka adalah orang-orang yang terdepan dalam hal ini. Baik, kita sedang melanjutkan pembahasan dari Adabul Mufrad. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam bab yang kita kaji adalah tentang birrul walidain ba'da maudihima. Kita ulang sedikit. Berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggalnya. Apa yang bisa dilakukan bagi seorang anak yang berbakti kepada orang tua? Karena berbakti kepada orang tua kewajiban bagi orang-orang mukmin. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadah kalian kepada Allah, jangan berbuat syirik, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara berbuat baik setelah meninggalnya kedua orang tua? Maka disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, di antara bentuk berbuat baik yang pertama dalam riwayat yang kita baca adalah dengan istighfar lahu, dengan memohonkan ampunan untuk kedua orang tua. Istighfar lahuma, dengan memohonkan ampun untuk kedua orang tua. Ini termasuk di antara birrul walidain. Walaupun orang tua sudah tidak ada, kewajiban kita ialah di antaranya mendoakan, memohonkan ampun atas kesalahan dan dosa kedua orang tua kita. Sebagaimana hadis yang kita sudah baca. Juga dalam hadis, di samping memohonkan doa ampunan, yang kedua pada riwayat berikutnya adalah mendoakan orang tua. Mendoakan secara umum. Nah, mendoakan orang tua sebagaimana hadis yang kita baca kemarin, idza mata ibnu adam atau idza matal abdu inqata amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam telah meninggal, maka terputus amalannya kecuali tiga hal. Shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih au waladin shalihin yad'ulah. Nabi menyebutkan di antara tiga hal yang terus bermanfaat bagi orang tua, dan itu sebagai bentuk berbuat baiknya anak kepada orang tua, yada'u lahu, mendoakan. Mendoakan secara umum, anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Nah, memohon kepada Allah agar dimasukkan jannahnya, memohon kepada Allah diluaskan kuburannya, memohon kepada Allah dimudahkan hisabnya, memohon kepada Allah sekian banyak kebaikan. Karena itu yang sangat dibutuhkan oleh orang tua setelah mereka meninggalkan kita. Bukan membutuhkan kuburannya di keramik, dikasih rumah, dikasih makanan. Bukan itu yang dibutuhkan. Bukan bangunan kuburannya diperbaiki dengan dibangun dengan mewah. Bukan itu. Yang justru dibutuhkan oleh orang tua kita yang sudah dikubur ialah mendoakan untuknya. Baik. Yang ketiga ialah disebutkan bersedekah. Bersedekah untuk kedua orang tua. Dengan hadis wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma anna rajula qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhai keduanya, anna rajulan qala, bahwa ada seorang bertanya, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat. Inna ummi tuwfiyat, sesungguhnya ibuku telah wafat. Walam tusi, dan tidak berwasiat. Naam, dan tidak berwasiat. Maka anak yang soleh yang ingin berbuat baik kepada orang tua ialah bertanya apa yang bisa untuk bermanfaat bagi orang tua. Afayan fa'uha an atasaddaqa anha. Wahai Rasulullah, apakah bermanfaat bagi ibu an atasaddaqa biha, jika aku bersedekah, nah, jika aku bersedekah diniatkan untuk ibu, nah, bersedekah diniatkan untuk si mayit, seorang ibu. Qala, Nabi menjawab, qala na'am. Beliau menjawab, iya. Maksudnya iya? Iya, bermanfaat begitu. Hadis Bukhari nomor 55 dalam Kitabul Wasoyah. Nah, dan dikeluarkan dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dari hadis ini, nah, hadis yang meriwayatkan dalam riwayat Sahihain, dalam riwayat As-Sahihain, uqtutilat. Artinya apa? Ibuku telah terbunuh. Naam, terbunuh. Dalam riwayat Sahihain, inna ummi uqtutilat. Sesungguhnya ibuku telah terbunuh ya Rasulullah. Naam. Artinya ada orang yang berbuat jahat kepada dia, membunuh ibunya. Sehingga apa? Walam tusi. Tidak sempat berwasiat. Ya namanya mati. Tayyib, tidak disangka, tidak diduga. Kadang dalam keadaan sehat, sedang nyaman di rumah, tiba datang perampok membunuh kita. Sehingga tidak sempat menulis apa? Wasiat. Makanya di antara sunnah, hal yang sangat penting diperhatikan adalah berwasiat. Apalagi antum orang yang kaya raya. Ini penting karena tidak tahu. Ada seorang ikhwah kaya raya. Hartanya banyak sekali. Hartanya sangat banyak. Maka dia sudah sadar. Harta sebanyak ini kalau saya mati sekarang, Mesti akan jadi rebutan. Maka kemudian dia menulis surat wasiat. Wasiat dengan diketik rapi, ditanda tangani, dan disebutkan poin-poinnya. Kalau harta nanti saya mati, hartanya seperti ini, ya untuk kebaikan ini, ya untuk keluarga ini, sudah dibagi. Masya Allah. Betul, orang ini dalam keadaan orang tidak menyangka dia akan meninggal secepat itu, karena masih muda. Tiba-tiba apa? Meninggal. Ternyata hikmah dia menulis wasiat, sepeninggal dia, hartanya aman. Bagian untuk istrinya, untuk anaknya, bagian untuk akhiratnya, sudah pas dibagi, bagus. Itu pentingnya wasiat. Apalagi orang yang hidup di tengah ahlul bid'ah. Masyarakat mayoritas ahlul bid'ah. Berwasiat. Nanti kalau saya mati yang menyolati Ustadz Fulan. Nanti yang memandikan Ustadz Fulan. Misalnya. Tidak boleh orang lain. Nanti saya dikubur dengan cara demikian-demikian. Tidak ada acara kebid'ahan-kebid'ahan. Saya wasiatkan. Karena lingkungannya banyak ahlul bid'ah. Begitu antum mati, tanya, ini berwasiat enggak? Ada wasiatnya. Apa wasiatnya? Yang mandikan si Fulan. Panggil si Fulan. Ini wasiat si mayit. Sehingga orang tidak berani. Sehingga orang tidak berani melakukan kebid'ahan kepada jasad kita. Itu hal yang penting diperhatikan. Barakallahu fikum. Walam tusi, dalam riwayat Bukhari Sahihain, ibuku terbunuh tapi tidak berwasiat. Maka dalam hadis ini terdapat faedah. Yang pertama, hadis ini menunjukkan hirsus sahabah radhiyallahu anhum binnas, semangatnya para sahabat beramal dengan nas, dengan dalil. Semangatnya para sahabat beramal dengan dalil. Dari mana kita tahu semangat beramal dengan dalil? Ya, ini ketika laki-laki ini ingin bersedekah. Sebelum dia mengeluarkan sedekahnya, bertanya dulu ilmunya. Barakallahu fik. Padahal itu hartanya dia sendiri, bukan harta orang lain. Tapi karena ingin amalannya diterima oleh Allah, sehingga bersemangat beramal, juga bersemangat bertanya. Ini faedah yang pertama. Yang penting untuk kita sama-sama meniru para salaf. Sebelum bersedekah, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam hadis ini menunjukkan jawazus sadaqah, bolehnya bersedekah. Naam, untuk kedua orang tua al-mayyitain yang telah meninggal dunia. Bolehnya bersedekah, maksudnya anak bersedekah diniatkan untuk kedua orang tuanya yang telah meninggal. Naam. Wa huwa min birrihima. Dan itu termasuk bentuk berbakti kepada orang tua. Bolehnya seorang anak bersedekah untuk kedua orang tua setelah meninggalnya. Dan itu termasuk apa? Birrul walidain. Dalil yang lain yang menunjukkan boleh, yang dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak ada bagi seorang kecuali dia akan mendapatkan ma sa'a, apa yang telah dia usahakan. Anak adalah hasil dari orang tua. Sehingga apa yang dilakukan oleh anaknya, orang tua dapat kebaikannya. Termasuk tadi, orang tua belum berwasiat, ternyata hartanya sangat banyak. Namun dalam berwasiat, barakallahu fikum, karena tidak ada wasiat, anak boleh bersedekah diniatkan untuk bapak, ibu. Barakallahu fikum, boleh. Antum dulu ibunya belum sempat bersedekah jariah. Antum punya harta sangat banyak. Ini harta ini saya jariahkan untuk diniatkan untuk kebaikan orang tua. Ini hal yang dibolehkan dalam hadis ini. Sebagaimana pula dalam ayat tadi, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Barakallahu fiik. Dalam hadis ini juga terdapat faedah penting. Apa itu? Istisyaratu an-nabi. Yakni para sahabat bermusyawarah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi umuri ad-din. Para sahabat itu bermusyawarah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan-urusan ad-din. Bermusyawarah bagaimana baiknya ketika ada suatu perkara. Naam. Baik. Ini diantara beberapa hal penting dalam hadis. Baik, kita masuk. Termasuk diantara yang dibolehkan dalam kisah yang lain adalah menghajikan. Adalah apa? Menghajikan dengan syarat anak tersebut yang menghajikan orang tua, dia sudah haji dulu. Misalnya antum punya kesempatan haji gratis tahun ini, masya Allah, sudah haji. Tahun depan antum dapat gratisan lagi haji. maka haji tahun yang kedua diniatkan, ini saya menghajikan untuk bapak saya atau untuk ibu saya. Hal tersebut dibolehkan. Kenapa? Karena tersebut termasuk diantara birrul walidain. Dengan syarat tadi, anak tersebut sudah haji dulu atau umroh terlebih dahulu untuk dirinya, baru untuk orang lain. Barakallahu fikum. Baik, itu orang tua, anak kepada orang tua. Baik, orang tua kepada anak kepada orang tua. Maka kalau orang lain, tetangga, datang ke rumah kita, saya mau membacakan Al-Quran sampai khatam, terus pahalanya untuk bapak jenengan, hal tersebut tidaklah akan sampai. Kenapa? Karena tidak dicontohkan oleh para salaf. Yang ada pada para salaf, barakallahu fikum, adalah tadi, anak kepada orang tua. Adapun orang lain, maka tidaklah demikian. Tidaklah para sahabat dulu membaca Al-Fatihah hadiah untuk Rasulullah pahalanya. Tidak ada. Kalau untuk Rasulullah SAW bukan menghadiahkan Al-Fatihah, bersolawat. Bersolawat, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baca solawat dan salam untuk beliau. Adapun menghadiahkan bacaan Al-Quran, Al-Fatihah untuk orang kepada tetangga kita, si mayit, maka tidak dicontohkan oleh salaf. Baik, sekarang kita masuk bentuk birrul walidain berikutnya, berbakti kepada orang tua setelah meninggalnya. Yang keberikutnya, yang keberapa ini? Empat atau kelima? Babu birru man kana yasiluhu abuh. Bab berbuat baik kepada orang yang tayyib kana yasiluhu abuhu, yang orang tuanya semasa hidup menyambung hubungan baik dengannya. Berbuat baik kepada orang yang orang tua kita itu dahulu berhubungan baik dengannya. Ini bab termasuk berbuat baik kepada orang tua, menyambung hubungan baik, menjalin hubungan baik dengan bapak, teman bapak kita, teman ibu kita di masa hidupnya. Mereka menjalin hubungan baik, maka anak pun meneruskan kebaikan orang tua. Dengan dalil An Ibni Umar an Rasulillah, dengan dalil hadis dari Abdullah Ibni Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna abarral birri an yasila rajulu ahla wuddi abi. Beliau bersabda, sesungguhnya di antara abarral birri, kebaikan yang sangat baik, abarral birri, kebaikan yang sangat baik, apa itu? Ayasilar rajulu, seorang menyambung hubungan baik ahla buddahi abi dengan keluarga yang budda abihi, yang dicintai oleh bapaknya, oleh orang tuanya. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan juga oleh Muslim dalam kitabul birri wasillah. Naam. Sesungguhnya kata beliau, abarrol birri, keutamaan yang sangat sempurna dari kebaikan. Naam. Di sini menunjukkan faidah. Yang pertama, inna abarrol birri, kebaikan yang paling utama. Ini menunjukkan dalil bahwa al-bir, kebaikan itu mufadalah baina anwa'il birri wa annahu maratib. Bahwa yang namanya keutamaan itu bertingkat-tingkat. Keutamaan, kebaikan itu bertingkat-tingkat. Tidak satu tingkatan. Di antara abarral birri, kata beliau, kebaikan yang sangat baik. Apa itu? Menyambung. Seorang menyambung hubungan baik dengan keluarga yang ada hubungan baik dengan bapaknya. Jadi, barakallahu fikum, di antara bentuk berbuat baik, menjaga kebaikan-kebaikan orang tua kita. Di antaranya apa? Menjalin hubungan baik dengan teman. Teman bapak kita, teman ibu kita setelah meninggalnya. Yep. Ini di antara bentuk kasih sayang kita kepada orang tua. Diriwayatkan dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar bahwasanya ada seorang A'rab bertemu dengan Abdullah ibni Umar di tariqi Makkah. Dikisahkan dia sedang berjalan di jalan-jalan di kota Makkah. Fasalama alaihi Abdullah, lalu Abdullah ibni Umar pun mengucapkan salam begitu. Wa hamalahu ama ala himar, lalu Abdullah menyuruh naik orang A'rabi ini di atas keledainya. Begitu. Setelah turun, wa atahu imamah. Dikasih apa? Imamah. Dikasih imamah yang dipakai oleh kepalanya Abdullah bin Umar. Dikasihkan. Begitu saja. Maka setelah ditanyakan, kenapa? Wahai yakni Abdullah ditanya, berkata Ibnu Dinar, kami bertanya kepada Abdullah ibni Umar, kenapa ya Abdullah engkau berbuat baik dengan orang seperti ini, orang A'rabi ini? Apa jawaban Abdullah? Inna aba hadza, sesungguhnya bapaknya orang ini, bapaknya orang ini, kana buddan li Umar, adalah orang yang sangat dicintai oleh Umar ibnil Khattab, bapaknya sendiri. Jadi bapaknya orang ini dulu menjalin hubungan baik dengan bapak saya, Umar bin Khattab. Begitu. Wa inni sami'tu Rasulullah. Lalu beliau membawakan hadis ini. Saya mendengar beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral birri silatul walad ahla wudda abi. Sesungguhnya termasuk kebaikan yang sangat baik adalah kebaikan yang sangat baik, keutamaan yang sangat utama. Apa itu? Seorang menyambung hubungan baik dengan orang yang dulu dicintai oleh bapaknya atau ibunya. Artinya apa? Orang yang dulu terjalin hubungan baik antara orang tuanya. Karena orang tua kadang memiliki teman dekat, mungkin karena teman dalam hal taklim, masya Allah, akrab luar biasa. Nah, sampai saling siaroh mensiaroi, sampai akhirnya seperti keluarga sendiri, masya Allah. Sana punya anak, kita di SMS, alhamdulillah telah lahir anak saya. Akhirnya kita datang ke sana, bukan saudara kita, bukan kerabat kita. Cuman karena ada hubungan baik, kecintaan dalam hal akidah misalnya. Maka yang seperti ini, ketika anak melihat, bapak saya akrab dengan si fulan, bapak saya dekat dengan si fulan. Anak yang soleh menjalin hubungan baik dengan orang yang menjalin baik dengan keluarganya, dengan bapak ibunya. Itu diantara bentuk birrul walidain, barakallahu fikum, setelah meninggalnya orang tua. Baik, kita masuk bab berikutnya. Babu la yusamma ar-rajul abah wala yajlisu qablah wala yamshi amamah. Bab tidak menyebutkan, seorang tidak menyebutkan nama bapaknya. Ya, nama bapaknya. Wala yajlisu qablah, tidak duduk, seorang tidak duduk sebelum duduk bapaknya. Sebelum bapaknya duduk, dia tidak duduk dulu. Tidak mendahului bapaknya maksudnya. Wala yamshi amamahu, tidak berjalan di depannya. Tidak berjalan di belak, di depannya. Ini bab yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari terkait dengan adab kepada orang tua. Lihat bagaimana adab kepada orang tua. La yusamma rajulu abah, seorang tidak menyebutkan nama bapaknya. Ya. Tapi disebutkan dengan kunyahnya. Ya. Dalilnya dari Urwah Huairuhu anna Abu Hurairah absara rajulain, dikisahkan bahwa Abu Hurairah melihat ada dua orang. Ada dua orang. Faqala li ahadihima, ma hadza minka? Abu Hurairah bertanya, apa hubungannya kamu dengan orang ini? Tayyib, faqala abi. Faqala abi. Dia adalah bapakku. Lihat. Dia adalah bapakku. Ada dua orang. Abu Hurairah tidak tahu siapa mereka berdua. Makanya beliau bertanya, apa hubungannya kamu dengan orang ini? Ma hadza minka, apa hubungannya kamu dengan orang ini? Qala hadza abi, ini bapakku. Faqala Abu Hurairah lalu memberikan ucapan, la tusammih bismihi, jangan kau sebutkan bapakmu dengan namanya. Misalnya ini Karto, misalnya namanya bapaknya Karto. Ya. Ini siapa? Ini Karto. Siapa Karto? Jangan seperti itu. Sebutkan, oh ini abiku, gitu. Itu adab. Adab kepada orang tua. Walaupun kita tidak berdusta, kan betul itu bapakmu. Betul, hadza abi, ini bapakku. Walaupun kita tidak menyebutkan siapa nama kecilnya, siapa namanya tadi? Si Karto. Oh, ini si Karto bapakku, gitu. Jangan. Jangan. Kurang adab. Ya, atau kalau dia perempuan, siapa iki? Oh, ini Mariam. Riem apa? Turiem begitu. Sebutkan, hadhi ummi, ini ibuku. Insyaallah. Itu adab. Tidak menyebutkan namanya, tapi sebutkan dengan nama yang lain. Dan yang lebih terhormat, menyebutkan kunyahnya. Menyebutkan apa ya? Kunyahnya. Wala tamshi amamah, kata Abu Hurairah, jangan kamu berjalan di depan bapakmu. Wala tamshi amamah, jangan kau berjalan di hadapan bapakmu. Ya. Wala tajlis qablahu, jangan kamu duduk sebelum bapakmu apa? Duduk. Adab. Insyaallah. Inilah adab para salaf. Inilah adab para salaf yang belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adab. Mereka sebaik-baik para sahabat dan sebaik-baik orang yang mempraktikkan adab. Abu Hurairah sangat beradab kepada ibunya. Ketika ibunya masih Nasoro, ya, Kristen. Abu Hurairah terus mengajak supaya masuk Islam. Tidak jenuh-jenuhnya mengajak Islam. Sampai diketuk pintunya. Tidak mau membuka pintunya. Sampai mencela Rasul. Menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia apa? Minta didoakan oleh beliau. Doakan ibuku masuk Islam ya Rasulullah. Begitu dia pulang mengajak ibunya masuk Islam, udkhul ya Abu Hurairah. Masuk Abu Hurairah. Qad aslamtu. Saya sekarang sudah masuk Islam, Masya Allah. Jadi intinya adab kepada ibu, kepada bapak kita penting. Sampai tadi sebutkan, tidak menyebutkan namanya langsung, tidak berjalan di depannya, tidak duduk mendahului bapak orang, bapak ibunya. Ini adab ihtiram. Kenapa ihtiram? Kenapa perlu ihtiram kepada orang tua? Di antara sebab ihtiram kita kepadanya, liman zilatihi, karena kedudukan yang sangat tinggi. Orang tua itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, karena disebutkan kita berbuat baik kepadanya setelah kita berbuat baik kepada Allah. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Anishkurli wali walidek, bersyukurlah kepadaku Allah, wali walidek, dan kepada kedua orang tuamu. Lihat, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Ada apa dengan orang tua kok kita suruh bersyukur kepadanya? Yang kedua, karena jasa-jasa kebaikan orang tua. Ya, maka sepantasnya lah, ya, orang yang telah berjasa kita hormati, kita dudukkan semulia-mulianya. Yep, wong Pak Presiden datang ke rumah antum, kira-kira gimana? Antum dulu yang duduk apa Presiden? Monggo Pak duduk dulu, kan begitu. Persilakan duduk dulu, padahal itu tamu. Ya apa tidak? Antum kalau ada tamu, tentunya, monggo Pak legahrin. Antum sudah duduk belum? Monggo Pak legahrin, baru kita duduk, kan begitu ya. Apa kedudukannya dia? Orang baru datang, wallahu a'lam, datangnya mau ngapain dia? Jangan-jangan mau berbuat jelek. Itu saja, masya Allah, penghormatan kita. Monggo Pak legahrin, monggo Pak legahrin, duduk dulu, baru kita duduk. Dipersilakan di tempat yang baik. Monggo Pak tang mriki lenggahe. Barakallahu fiik. Tamunya disuruh di depan, kita di mana? Di belakang. Monggo Pak ngajeng riin. Masya Allah. Itu kepada tamu yang belum tentu berbuat baik kepada antum. Lalu kenapa? Kepada bapak ibu kita, kita berat. Malah kadang apa? Tidak menghargai, tidak menghormati, tidak mendahulukan. Bukankah seorang dalam kisah hadis yang panjang di kalangan Bani Israel, orang yang sangat berbuat baik kepada ibu sampai dia memerah susu. Dalam keadaan bapak ibu sudah tidur, dia pegang susu yang berisikan gelas sampai datangnya fajar. Tidak pernah dia mendahulukan anak-anaknya dan istrinya. Yang pertama kali minum air susu tersebut siapa? Bapak ibunya. Birrul walidain, mendahulukan orang tua. Itu seorang anak laki-laki kepada bapak ibunya. Barakallahu fik. Adapun kalau seorang wanita, istri, setelah dia punya suami, maka tetap yang didahulukan adalah siapa? Suaminya. Yang pertama kali didahulukan setelah Allah dan Rasul adalah suaminya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di antara hak yang sangat besar setelah Allah dan Rasul bagi seorang istri adalah suaminya. Jadi kalau sekarang seorang istri, ya, ketika suaminya minta hajat, dilayani, diladeni. Di satu sisi, adiknya juga minta dibantu. Minta dibantu. Dek atau mbak atau tolong saya dibantu ini, saya ditengok ini. Maka panggilan adikmu lebih didahulukan atau suami yang lebih didahulukan? Jawabannya suami dulu. Atau bapak ibunya di sana, dia barakallahu fikum meminta tolong kepada kita, maka kita pun, mas saya izin, mau kemana? Saya mau ke rumah bapak ibu saya. Ada apa? Keduanya minta tolong kepada saya, bisa saya diantar? Nah, jangan terus dia tidak menghargai suaminya. Karena setelah dia menikah, seorang ayah telah menyerahkan barang yang besar nilainya, anak. Suatu yang besar, mahal nilainya, anak. Yang dari kecil dirawat, dipelihara. Sudah gede, antum datang, Pak, saya mau ngelamar. Diambil sama laki-laki ini. Nah, kalau antum sudah angkah tuka wazawat setuka, saya sudah nikahkan kamu, saya jodohkan kamu binti dengan anak perempuanku, berarti sudah diserahkan harta antum kepada siapa? Kepada anak mantu. Nah, di situ kita harus saling memahami. Yus pancen wis dadi sapa? Duweke sapa? Mas Mas Salman, gimana lagi saya? Gitu. Harus menghargai anu Mas, anu adiknya suruh ke sini ya. Bojone jenengan kon mriki ya. Izin dulu. Sebagai orang tua yang baik. Karena dia sudah diserahkan kepada laki-laki sebagai seorang istri. Adapun bagi laki-laki yang ibadallah, betul-betul menjadi tanggung jawab yang besar seorang ayah, seorang ibu bagi dia. Tayyib. Jangan lebih mementingkan urusan-urusan yang sesungguhnya bisa ditunda. Bapak ibunya sangat butuhkan, Mas, saya diantar ke rumah sakit. Dipanggil, ditelepon, di SMS, di WA. Jawab, insya Allah. Segera. Begitu. Siap. Segera. Jangan terus, wah, ngejing mapan, Bu. Minggu depan saja, Bu. Sudah sakit, sudah minta rumah sakit. Minta ditunda. Jadilah anak yang bersegera berbuat baik. Jangan menunda kebaikan, kebaikan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Birrul walidain. Apalagi kita ahlus sunnah, ya? Itu jadi apa? Contoh dan tolada. Orang kaya-kaya wis ngaji seniki, masya Allah. Sing mikine nek diperintah bangkang, bentak seniki, masya Allah. Alus, manut. Diperintah apa ben boten pernah bantah, masya Allah. Setelah ngaji, itu yang ilmu yang barokah namanya. Tayyib. Semakin mengerti adab ini, maka sesungguhnya ini kesempatan yang besar pahalanya. Taib. Bab hal yukna abah. Bab berikutnya, apakah yukna? Yukna artinya disebutkan kunyah. Kunyah bapaknya. Apakah disebutkan kunyah bapaknya? Antum punya bapak. Bapak antum punya anak namanya Abdullah yang barep. Berarti bapak kita siapa? Abu Abdillah. Yep. Bapak antum namanya Karto tadi. Punya anak barepnya Abdullah. Berarti dia Abu Abdillah Karto. Abu Abdillah Karto. Begitu kan? Nah. Berkata Ibnu Umar. Dalilnya, boleh seorang menyebutkan kunyah bapaknya. Boleh menyebutkan seorang anak menyebutkan kunyah bapaknya. Berkata Abdullah bin Umar, qala lakin Abu Hafsin Umaru qada. Imam Bukhari menyebutkan riwayat perbuatan salaf, perbuatan para sahabat dalam menjalankan adab berbakti kepada orang tua. Apa itu? Menyebutkan kunyah bapaknya, tidak langsung menyebutkan nama bapaknya. Menyebutkan kunyah bapaknya, tidak langsung menyebutkan nama bapaknya. Baik, dalilnya apa? Perbuatannya salaf Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? Lakin kana Abu Hafs Umar. Namun Abu Hafs, siapa Abu Hafs? Ya Umar, Abu Hafs. Hafsah qada, telah memberi keputusan. Baik. Jadi perbuatan Abdullah bin Umar merupakan dalil, namanya athar. Perbuatan Abdullah bin Umar merupakan dalil bolehnya menyebutkan kunyah bapaknya. Nah, Umar bin Khattab kunyahnya Abu Hafs. Abu Hafs, ya, sehingga bapaknya, anaknya pun mengatakan, tetapi Abu Hafs Umar, ya, dan ini yang harus dikenalkan kepada kaum muslimin. Jadi kalau manggil abu, jangan abu tok, bu, kising lanang dungdange bu, ya. Sing wadon dipanggilnya om, si kebalik apa ya? Sing perempuan dipanggilnya om, yang laki-laki dipanggil bu. Sing bener keprimen jane. Maka tolong, ya, tolong kita kenalkan dengan mengenalkan sunnah dengan sempurna. Abu Umar, Salman misalnya. Namanya Pak Salman. Anak barabe siapa? Umar, berarti Abu Umar. Abu Umar, pesen bolen. Wah. Orang awam yang dengar, oh kayak jenenge Abu Umar, dipanggilnya Abu Umar. Om, anak barepe Umar berarti. Tapi kalau bu, oh, bu ya. Ibu tapi jenggoten ya. Aneh ini. Salafi pancen aneh. Ya, tolong, ini contoh saja. Contoh ya. Atau Ummu. Ummu Maryam. Ya. Om, pesen. Pesen apa? Pesen kelambu. Karena biar kalau kelambu. Jadi yang lengkap. Ummu Maryam. Saya pesen kelambu. Orang awam dengar. Oh, dia Ummu biyunge Maryam. Berarti punya anak Maryam. Begitu. Jadi mengenalkan sunnah itu perlu yang lengkap. Supaya yang aneh ini tidak tambah aneh. Kan tambah aneh. Yang laki-laki dipanggilnya bu, dikira ibu kan? Ibu jenggotan. Yang perempuan dipanggilnya om, om tapi kerudungan. Ya, tambah aneh. Jadi tolong perbaiki kembali cara salaf itu tidak seperti itu. Abu Hafs, Abu Umar, itu yang perlu dikenalkan. Barakallahu fik. Kalau antum namanya kurang baik, kurang bagus secara makna, karena dulu lahirnya satu kliwon atau satu pon, akhirnya dipanggilnya sapon, satu pon, itu kan secara makna kurang, apa ya, kandungan maknanya kurang lah ya. Kur tengertok, sapon, pon. Oh, berarti kayak lahirnya tidak satu pon ya. Cuma tenger saja, tapi maknanya kurang. Ganti dengan nama yang baik. Karena termasuk sunnah merubah nama yang jelek dengan nama yang baik. Jelek maknanya ya. Iya. Ada orang namanya Hazin. Hazin itu maknanya orang yang sedih. Sedih, melas begitu ya. Karena itu Nabi mengganti dengan Sahl. Bal anta Sahl. Kamu bukan Hazin. Kamu namanya Sahl. Sahl itu gampang, mudah, kepenak. Gitu? Dan itu mengandung harapan. Dadi wong sing gampang, kepenak, ya. Tapi kalau namanya Hazin, sedih. Namanya sedih. Hazin itu maknanya sedih atau susah. Susah namanya siapa, Pak? Susah. Susahwati. Susahwati. Atau namanya runtah. Karena namanya dulu apa? Ketika lahir enggak ada yang jenguk, enggak kayak runtah, enggak ada yang apa? Nengok, wis tak jenengi runtah bae. Coba kalau anak jadi runtah. Kan susah kita. Ganti nama yang baik maknanya. Nama para nabi perlu dikenalkan. Nama para sahabat perlu dikenalkan. Nama-nama orang soleh perlu dikenalkan. Karena itu kadang mengandung doa. Ya, jadi sunnah mengganti nama yang jelek dengan nama yang baik. Antum waktu belum ngaji mungkin tadi namanya sapon. Ya. Maka ganti mungkin sabit atau yang agak mirip lah. Sapon ya jadinya apa? Oh, sabit aja. Ya, sabit. Lalu gimana di akte? Nah itu sesuatu yang bisa diurus lah. Yang penting kita hubungnya dengan agama dulu, dengan syariat dulu. Kalau urusan dunia sambil berdoa mudah-mudahan dikapakno, dimudahkan. Iya. Dan itu bisa diproses kok. Urusan dunia itu bisa diproses. Ada anak, anaknya bagus, ganteng, gagah begitu. Tapi namanya mungkin karena bapaknya dulu belum ngaji, cuman dengar-dengar nama yang dia sering dengar. Walillahil asmaul husna. Begitu anaknya lahir, laki-laki dinamai siapa? Husna. Namanya Husna, tapi lanang. Nah, ketika sudah apa? Ngerti maknanya Husna, anak ini, masa aku dipanggil Husna? Husna kan pedon. Ya sudah, ganti aja namanya. Urus, enggak lama kok ngurus kayak gitu. Dan dimudahkan insya Allah. Jadi yang penting kembali kepada bimbingan syariat. Baik. Itu. Hah? Ya, kalau dia tidak tahu nama antum, saya Abu Fadil, saya Abu Umar misalnya. Mungkin dia tidak tahu antum. Ngunggampangna tembung, Bu, kan gitu. Sapa sih jenenge ya ora ngerti, anake nang lanang ya sapa? Wong baru pernah ketemu ya. Ya wajar, Bok. Antum mengenalkan diri, afwan, saya bukan ibu. Saya Abu Umar misalnya, atau saya Abu Zulfa misalnya ya, kenalkan. Karena kadang kita saking banyak ikhwah ngaji bareng orang ngerti jenenge undangan akekoh, kasi siapa sih ngundang? Padahal biasa ngaji bareng semajelis. Oh itu toh, itulah pentingnya bertanya siapa nama kunyah begitu, sehingga tidak salah. Kalau semuanya dipanggil Bu, ah, Bu sang mana ya, Abu-abu yang mana ya, bingung antum. Makanya perlu dilengkapi. Abu Ubaid, masyhur Abu Ubaid. Abu Ubaid itu yang itu, tidak masyhur dengan kunyahnya. Tayyib, sehingga perlu mengenalkan kunyah. Jangan cuma apa tadi, Bu, mau dikira ibu, apa abu, apa babu. Lebih parah lagi nanti. Oke, babu gitu. Itu penting supaya sunnah sesuai dengan bimbingan ilmu. Cukup insya Allah sampai menyebutkan kunyah bapaknya. Barakallahu fikum wa akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.